Mitra bisnis, Tempo menulis, ada demam syariah sejak otonomi diberlakukan. Setiap daerah berlomba menerbitkan peraturan daerah yang berbasis agama. Saat ini terdapat lebih dari 150 perda syariah yang tersebar di seluruh Indonesia. Perda-perda ini melanggar undang-undang pemerintahan daerah yang mengatakan urusan agama adalah wewenang pemerintah pusat, bukan daerah. Selain itu, ada dugaan perda syariah hanya dibuat untuk kepentingan partai politik dalam pilkada. Untuk membahas hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan tokoh Nahdlatul Ulama, Solahuddin Wahid. Gus Solah, apa komentar Anda? Memang begitu. Nah, tapi kalau pemerintah pusatnya tidak berbuat apa-apa, terus gimana gitu juga. Urusan agama, urusan pemerintah pusat. Kita lihat satu persatu, dan perda syariah juga nggak ada. Itu kan sebutan kita itu kan. Yang namanya perda syariah itu kan perda yang misalkan melarang minuman keras, melarang perjudian. Nah itu rasanya sudah dilarang itu. Tapi ada juga yang melarang orang perempuan pergi malam tanpa ada yang mengawani. Itu juga membatasi kebebasan orang kan. Jadi satu persatu memang harus dikaji. Dan juga saya nggak paham ini kok tidak ada satu lembaga pun yang kemudian memberikan kejelasan sebetulnya yang punya wewenang ini siapa. Ada lagi yang untuk masuk sekolah harus apa namanya bisa baca Al-Quran. Kan nggak ada syarat itu. Tidak perlu syarat seperti itu. Gitu. Mengurangi kebebasan orang kalau menurut saya. Satu persatu harus dilihat. Nggak bisa digeneralisir ya. Dan saya juga nggak cenderung nyebut perda syariah itu karena beda-beda gitu kan. Jadi tolong itu peraturan itu dikaji apakah itu bertentangan dengan peraturan yang tingkatnya lebih tinggi gitu. Kalau dia bertentangan, harusnya dibatal. Batal dengan sendirinya itu mestinya. Lalu bagaimana dengan dugaan bahwa perda syariah hanya dibuat untuk kepentingan partai politik dalam pilkada, Gus? Itu lebih konyol lagi itu kan. Dan juga saya baca kalau nggak waktu itu, yang mengusulkan itu bukan partai Islam malah. Yang mengusulkan partai seperti Golkar, saya nggak tahu partai lain yang lainnya seperti apa. Tapi artinya ini mestinya lembaga hukum yang berwenang menjelaskan ini semua. Jangan dibiarkan nggak jelas, itu tidak mendidik menurut saya. Ada saran Gus mengenai hal ini? Ya harus diselesaikan, jangan dianggap tidak ada. Menurut saya nggak diurus gitu. Memang apa dampaknya jika hal tersebut terus-menerus dibiarkan, Gus? Artinya kan orang bisa bikin peraturan semaunya sendiri, walaupun itu bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatnya gitu. Dengan undang-undang, bahkan juga bisa dengan undang-undang dasar gitu kan. Demikian Solahuddin Wahid. Saya Kiki Wijaya.